Kaum muslimin yang kami muliakan, mereka dari mana? Mereka pasti mencuri ilmu dari Al-Quran, mencuri ilmu dari hadis-hadis Nabi, dan mereka sangat percaya dengan nubuat Rasulullah, berita-berita besar di akhir zaman. Makanya untuk menahan itu, semua isu disatukan sekarang, perang melawan terorisme. Yang dimaksud dengan terorisme adalah umat Islam. Semua ajakan menuju tegaknya khilafah itu adalah teroris. Semua ajakan menuju kepada syariat Islam kembali berkibar adalah teroris. Semua ajakan membela para jihad dan mujahidin adalah teroris. Maka dengan ini Hamas di Palestina teroris. Dengan ini para mujahidin yang ada di Syria, di Syam adalah teroris. Sementara Bashar Assad yang membunuh lebih daripada 600 ribu manusia tidak berdosa, wanita, anak-anak dengan bom-bom kimianya dan lain-lainnya, tidak pernah satu kali pun dilabelkan dengan teroris. Ini bahasa mereka, Pak, Ibu. Lalu semakin kuat tekanan mereka. Israel memperlihatkan kembali janji Allah dalam surat Al-Isra. Alhamdulillah. Israel memperlihatkan kembali kesombongannya, keangkuhannya, menunjukkan mengembargo Masjidil Aqsa. Saya katakan alhamdulillah dengan yang dilakukan Israel, insyaallah peristiwa Umar bin Khattab membebaskan Al-Aqsa sudah hampir dekat insyaallah taala. Syaratnya makin jahat penjahat, makin zalim penjahat, makin dekat Islam dimenangkan oleh Allah. Yang penting umat Islam tetap bersabar, tetap istiqomah, tetap bangkit berjuang, semampu dan sebisa yang ada, rapatkan barisan, kemenangan sudah dekat. Kita ada di penghujung sepertiga malam terakhir, matahari sudah akan hampir terbit. Kumandang azan subuh sebentar lagi. Kumandang azan subuh sebentar lagi. Hanya orang-orang beriman yang mampu bangkit, pergi ke masjid, sholat berjamaah. Hanya orang beriman mampu berzikir sampai terbit matahari. Hanya orang beriman. Orang munafik makin lelap dalam tidur berat mereka. Orang munafik zaman-zaman kayak gini, Pak, ini makin larut dalam kemunafikannya, makin menampakkan kemunafikannya. Benci dengan dakwah, benci dengan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, benci dengan seruan-seruan kembali kepada syariat Islam, benci melihat persatuan umat Islam, benci melihat adanya upaya-upaya tegaknya khilafah Islamiyah, benci bahkan ikut mendukung segala kejahatan kaum agresor yang ada di Palestina. Ini ciri-ciri orang munafik, makin menunjukkan kemunafikannya. Ibarat Allah, pertanyaan kita, haruskah Bapak Ibu membela Palestina? Haruskah Bapak Ibu cinta dengan bumi Syam? Jawab, harus atau tidak? Kenapa harus? Apa alasan Bapak Ibu? Kita akumulasikan semua alasan ini dari nubuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan kenapa kita harus cinta Palestina? Kenapa kita harus bela negeri Syam? Kenapa kita harus di pihak para kaum muslimin, mukminin yang tertindas di bumi Syria, bumi Syam? Kenapa? Alasannya berikut ini. Kenapa kita harus cinta dengan bumi Syam? Yang pertama, ini alasannya, karena di bumi inilah terdapat tanah suci umat Islam yang ketiga, ya. Di sinilah terdapat masjid suci umat Islam yang ketiga, yaitu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Masjidil Aqsa berdiri di atas tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Khattab berhasil membebaskan Al-Aqsa, kunci masjidnya diserahkan kepada amir yang dipercayainya, dan dia berkata, "Mulai hari ini, tanah Al-Aqsa ini adalah tanah haram umat Islam, tanah wakaf untuk umat Islam." Jadi pemilik tanah di Masjidil Aqsa adalah umat Islam, bukan orang Palestina. Tapi seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia, umat Islam yang ada di Kota Padang, umat Islam yang ada di Solo, umat Islam yang ada di Surabaya, umat Islam yang ada di Kuala Lumpur, umat Islam yang ada di Chiang Mai, umat Islam yang ada di Tokyo, umat Islam yang ada di Eropa sana seluruhnya, umat Islam yang ada di Melbourne, umat Islam yang ada di seluruh muka bumi ini, mereka pemilik tanah haram Masjidil Aqsa. Dan dalam fikih Islam, sepakat seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah, sepakat empat mazhab mengatakan, satu jengkal saja tanah milik umat Islam dijajah oleh orang kafir, wajib hukumnya bagi orang yang memiliki tanah itu membebaskan kembali dari orang kafir, walaupun nyawanya melayang. Sekarang tanah Masjidil Haram, tanah Masjidil Aqsa kita sudah dirampas, dijajah oleh bangsa kera dan bangsa babi, yakni bangsa-bangsa Israel itu, Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka dengan ini, kewajiban umat Islam seluruh dunia membebaskan tanah Masjidil Aqsa tersebut, kewajibannya untuk kita. Berarti Bapak harus pergi ke sana. Sanggup enggak? Tidak. Kenapa? Kami miskin, Pak Ustaz. Kami tidak mengerti bahasa Arab, Pak Ustaz. Kami tidak mengerti cara angkat senjata, Pak Ustaz. Kami tidak punya paspor, Pak Ustaz. Kami bukan orang yang terlatih bertempur, Pak Ustaz. Kami ke sana malah menjadi beban. Banyak alasan, Bapak Ibu. Kalau alasannya memang betul-betul sesuai keadaan, semoga Allah ampuni. Tetapi ada kewajiban yang akan saya sampaikan nanti insya Allah Ta'ala. Kewajiban ini Bapak tidak bisa mengelak. Karena nanti Bapak akan disidang oleh Allah. Bu, Ibu, Ibu, kita, saya, Bapak, Ibu akan disidang oleh Allah, dipanggil nanti. Di dalam hadis Imam Ahmad, dan hadis ini sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Pada hari kiamat Allah sidang hamba-hambanya yang ada hidup di dunia dulu. Lalu Allah tanyakan kepadanya, wahai hambaku, dulu aku sakit, engkau mendengar, engkau tahu, kenapa engkau tidak datang menjengukku? Wahai hambaku, dulu aku di dunia kelaparan, engkau mendengar, engkau tahu, kenapa engkau tidak memberi aku makan? Hai hambaku, dulu ketika di dunia engkau dengar aku dizalimi, engkau mendengar, engkau tahu, kenapa engkau tidak membelaku? Kenapa engkau tidak bersamaku? Sang hamba menjawab pada hari kiamat, kata Rasulullah, ya Rab, andai-mandai ya Allah, ba'alo caronyo kami membela engkau, wa anta rabbul alamin, bukankah engkau pencipta langit dan alam semesta, engkau maha kuat, maha perkasa, engkau maha kaya, bagaimana mungkin engkau bisa sakit, dan bagaimana cara kami bisa melihat, mengunjungi engkau, memberi obat kepadamu, gimana caranya ya Allah? Allah menjawab, bukankah kamu tahu ada hamba-hambaku yang sedang dalam keadaan sakit, mungkin karena luka, patah-patah, dalam keadaan lumpuh, ya. Itulah yang aku maksud, aku sakit yang kamu harus datang menjenguknya, memberinya obat. Dan kenapa kamu tidak melakukannya padahal kamu mampu melakukannya? Bajawi apa nanti? Bagaimana jawaban ibu nanti, wahai ibunda? Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Dan ini pasti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Palestina meregang. Syria saat ini sedang dalam keadaan berat. Kaum muslimin, sakit apa yang mau disebut? Semuanya lengkap di sana, Pak. Yang kedua ditanya, ya Rab, engkau Rabbul Alamin, engkau maha kuat, engkau maha perkasa, engkau maha mengalahkan dan tidak terkalahkan. Bagaimana mungkin ya Allah engkau bisa dizalimi, dan bagaimana cara kami bisa membela dan menolong engkau? Allah Subhanahu wa taala berkata, bukankah engkau dengar ada hambaku di belahan bumi lain, ada hambaku di dekatmu yang engkau dengar mereka sedang dianiaya, sedang dizalimi, dan engkau punya kemampuan untuk membelanya, untuk melindunginya, kenapa engkau tidak bersama mereka, kenapa engkau tidak membela mereka? Yang ketiga ditanya oleh hamba kepada Allah, ya Rab, bagaimana mungkin engkau kelaparan, engkau tidak butuh makan, engkau yang memberi makan seluruh ciptaanmu. Dan bagaimana cara kami memberimu makan? Allah menjawab, engkau dengar hamba-hambaku kelaparan, engkau bisa memberi mereka makan, tapi engkau tidak melakukannya. Maka ini, Pak, yang ditanya oleh Allah. Hadis riwayat siapa tadi? Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini statusnya sahih, hasan atau dhaif? Statusnya sahih. Bagaimana jawaban Bapak? Kenapa kita harus cinta dengan bumi Syam? Pertama, karena di sana ada Masjidil Aqsa. Di sana ada tanah wakaf milik kita. Tanah wakaf milik umat Islam. Maka tanah ini wajib dibela. Kalau dibiarkan, apa hukum kita? Apa hukum kita? Awas. Tolong dijawab dengan ilmu. Tanah ini milik kita. Dirampas orang, dibiarkan. Apa hukumnya buat kita? Hukumnya apa buat kita? Wajib apa? Itu wajib pertahankan. Tapi status kita kalau enggak dipertahankan apa? Orang ini dihukumi dengan dayus. Dihukumi dengan dayus. Apa itu dayus? Dayus adalah orang yang tidak punya nyali membela kehormatannya, membela miliknya. Maka dayus ini kata Rasulullah haram masuk surga. Bahkan mencium bau surganya saja tidak boleh. Padahal wangi dan angin surga itu dapat kecium dari jarak 500 tahun perjalanan. Udah kecium wanginya bau surga, sejuknya bau surga. Sampai jarak itu pun gak boleh deket. Siapa ini? Dayus. Apabila kita tahu tanah Palestina saat ini sedang dikangkangi, sedang dijajah oleh bangsa kera dan monyet, dan kita membiarkan saja, tidak ada kepedulian kita membebaskannya, tidak ada kepedulian kita membelanya, tidak ada kepedulian kita di sini bergerak untuk membantunya, maka bersiap-siaplah nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau memang bapak laki-laki, kalau memang ibu tidak senang disebut dengan dayus oleh Allah, maka tunjukkan bahwa kita siap bersama-sama kita peduli untuk bumi Syam, untuk Palestina. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mencintai bumi Syam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mendoakan keberkahan. Untuk bumi Syam dan penduduknya. Rasul mendoakan keberkahan untuk bumi Syam dan penduduknya dan siapapun yang mencintai bumi ini. Ya, Bapak cinta dengan bumi Syam, dengan Palestina, dengan Syria. Bapak cinta dengan Lebanon, Yordania, karena itu adalah bumi Syam. Sebab apa? Karena Rasul memuji-muji bumi itu, karena Rasul menyanjung bumi itu, karena Rasulullah mendoakan bumi itu keberkahan untuk negeri itu, untuk penduduknya, untuk siapapun yang masuk ke dalamnya, dan siapapun yang mencintainya. Dan Rasul juga menggambarkan kemunafikan orang yang benci dengan bumi ini dan penduduknya. Siapa yang benci dengan Syam, benci dengan Palestina, benci dengan Syria, benci dengan para mujahidin yang di sana, munafik. Khalas, enggak ada bahasa lain. Munafik. Alasannya kita harus mencintai Syam itu karena ini. Yang ketiga, kita harus mencintai bumi Syam karena ternyata Rasulullah bersabda, "Aku tidur. Dalam tidur aku bermimpi." Nah, para ulama kita sepakat mengatakan mimpinya seluruh nabi dan rasul adalah wahyu. Bukan kayak mimpi kita, Pak. Dikajian yang gilo lah. Terjatuh dari tabiang yang tinggi lah, ya. Kalau mimpinya rasul dan para nabi adalah wahyu. Nah, aku tidur dan bermimpi. Dari bantalku, kata Rasulullah, saat Rasulullah sedang mengalai-alai, dari bantalku keluar cahaya dan naik ke atas tinggi seperti tiang bercahaya. Seperti tiang cahaya itu. Kemudian melesat. Aku pun bangkit dan aku kejar. Aku turuti kemana dia pergi. Dia melaju dengan kecepatan yang sangat cepat menuju ke arah bumi Syam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah oleh kalian, di akhir zaman ketika penduduk seluruh bumi ini sudah rusak, iman di mana-mana sudah rusak, standar iman pada akhir zaman adalah Syam. Standar iman di akhir zaman adalah Syam. Nabi tidak mengatakan standar iman itu Mekah. Nabi tidak mengatakan standar iman itu adalah Madinah, tapi di mana? Syam. Sekarang orang abu-abu semua, Pak, imannya enggak jelas. Musuh bebuyutan yang memerangi Islam, mengajak manusia syirik kepada Allah, sekelas Israel, sekelas Amerika, sekelas komunis Rusia dan sebagainya, atau Syiah di Iran dan sebagainya, udah kabur abu-abu umat ini memahaminya. Tapi yang sangat terang memahaminya adalah para ahli Syam sekarang ini. Penduduk Syam, mujahidin di Syam. Standar iman di akhir zaman ada di Syam, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Sekarang ini penduduk Syam sudah menggemakan satu gemah bersama. Gemah mereka adalah hayya 'alal khilafah. Baik, yang ketiga dulu. Apa bunyi yang ketiga tadi? Kenapa kita harus mencintai? Syam adalah standar iman akhir zaman. Syam adalah standar iman. Mengukur iman kita ini sudah benar atau tidak, lihat imannya penduduk Syam di akhir zaman ini. Ke siapa penduduk Syam cinta, ke siapa penduduk Syam melawan dan berang, marah, harusnya kita seperti mereka. Bagaimana ibadah mereka hari ini? Hari ini, Pak, bukan semasa mereka belum bangkit ya. Setelah mereka bangkit, lihat. Ibadah mereka, Masya Allah. Tahajud mereka, Masya Allah. Akhlak mereka, Masya Allah. Ukhuwah mereka, Masya Allah. Pengorbanan mereka, Masya Allah. Hati dan jiwa mereka sudah untuk Allah dan untuk akhirat. Maka standar iman, Syam adalah standar iman di akhir zaman. Begitu. merasa iman mantap, lihat iman kita dengan penduduk Syam bagaimana. Udah kayak gitu belum? Maka jangan sok merasa mantap dululah kalau begitu. Ya, timbang-timbang, mereka itu sudah siap menggadaikan segala-galanya. Bahkan anak-anak Palestina, Pak. Anak-anak Palestina udah gini bahasanya. Bapak kan mendengarkan di media sosial bagaimana mereka sengaja direkam, mereka menjerit, wahai umat Islam, kalian ini ada atau enggak? Awas, kalian kami tuntut nanti di hadapan Allah. Kami sekarang tidak menuntut macam-macam dari kalian. Tidak usah kalian datang kemari, nyemak aja. Tidak usah kalian datang kemari untuk membuat kami menjadi susah. Tapi datanglah kemari, berikan kami senjata. Berikan kami peluru, kami lawan. Kami akan bangkit melawan. Kami yang akan melakukan kewajiban besar ini. Jika kalian tidak mau, ya sudah. Tapi beri kami senjata. Ini permintaan mereka. Mereka sebenarnya bukan tidak minta untuk kita beri makan. Tapi ibarat bahasa seorang pemuda di Malaysia sana, ketika diadakan acara serupa macam ini, ketika dana sudah terkumpul, pemuda ini bangkit. Dia adalah salah satu pengurus acara. Apa katanya, tuan-tuan? Dana ini kalau kita belikan menjadi makanan, kita berikan untuk penduduk Palestina dan Syria, kira-kira menurut bapak semua kita sudah membela mereka, membantu mereka apa belum? Dijawab oleh jemaah, sudah. Dijawab, dikatakan oleh beliau, belum. Kagetlah jemaah. Dia tanya lagi, kalau ini kita belikan obat-obatan dan kita bagikan kepada saudara kita yang terluka di Palestina dan Syria, apakah menurut tuan-tuan semua, menurut puan-puan, kita sudah membantu dan membela mereka apa belum? Dijawab oleh jemaah, sudah, belum, katanya. Kaget lagi, apa maksudnya sebenarnya panitia ini? Kemudian dia tanya lagi, bagaimana menurut tuan-tuan, kalau seandainya kita belikan ini selimut, kita belikan tenda-tenda hangat di musim salju yang sangat dingin ketika mereka tidak punya rumah, lalu kita hadiahkan kepada mereka barang-barang yang bisa menghangatkan tubuh tersebut, apakah menurut tuan-tuan kita sudah membela mereka dan membantu mereka apa belum? Dijawab lagi oleh jemaah dengan sedikit agak ragu, sudah, belum, katanya. Ketahuilah, posisi mereka sekarang ini sebenarnya, kita sebenarnya kalau itu yang kita lakukan, kita memperpanjang kezaliman mereka dan kezaliman untuk mereka. Dan kita termasuk zalim pada mereka. Tamanuanglah jemaah saudaranya. Tabulalah encik matu. Apa yang dimaksud oleh panitia ini? Maka panitia ini melanjutkan kata-katanya berikut ini. Ketahuilah, mereka itu ibarat rumah yang sedang dirampok. Masuk para perampok ke dalam, bukanlah saja menggarap dan menjarah yang ada dalam rumah, tapi juga membabak beluri penduduk rumah. Kita yang di luar tahu, kita datang bawa makanan, lalu kita masuk ke dalam rumah, kita kasih makanan yang babak belur tadi, kita kasih obat biar cepat sembuh, lalu kita tinggalkan lagi, digebukin lagi oleh penjahat-penjahat yang ada dalam rumah itu, ya kan? Habis itu kita datang lagi, bawa lagi obat, bawa lagi makanan. Ini baik atau jahat itu? Baik atau jahat? Kalau gitu kita ikut bantuan ini, baik atau jahat kita nih? Kata beliau, ini namanya memperpanjang umur mereka agar lebih lama dizalimi. Yang benar itu adalah kirim bala tentara ke sana. Sebenarnya dia cocoknya ngomong kayak gini adalah kepada tingkat pemerintah yang punya militer, betul tidak? Tapi kayaknya dia juga tumpul bicara dengan pemerintah, kayaknya sudah enggak laku bahasa seperti itu, ya. Lalu dia bicara kepada masyarakat. Tapi terakhir katanya, minimal bawalah senjata dari luar, kasih mereka. Di samping kasih mereka makan, kasih mereka obat-obatan, kasih mereka penyejuk, penghangat, segala macamnya. Kasih mereka senjata, lawan. Minimal begitu, kan? Jangan kasih obat, kasih makanan, lalu ditinggal, digebukin lagi, datang lagi. Ya kan? Dikasih obat, dikasih makanan, minuman, ditinggal, digebukin lagi. Satu persatu berguguran orang-orang di rumah itu. Apakah seperti itu cara menolong yang benar? Maka beliau membangkitkan sedikit banyaknya kesadaran. Taib. Kita mungkin belum sampai kepikiran seperti itu. Bahkan Yayasan Amal Indonesia Syam pun gak punya nyali melakukan itu. Betul tidak? Betul tidak? Kalau coba lakukan pulang langsung ditangkap. Bantuan ini diberikan kepada para mujahidin Hamas. Kalau itu dilakukan ketangkap langsung. Pasti atau tidak? 100%. Benar itu, Pak? Pasti. Kenapa? Siapapun yang masukkan bantuan ke Syam, tapi sudah mengarah kepada bantuan militer, orang ini langsung teroris. Wartawan masuk, tetapi menyebarkan tentang peperangan di sana segala macamnya, wartawan ini teroris. Siapapun yang bicara kepada arah-arah kepada perlawanan, maka dia langsung dicap sebagai teroris. Oke, kenapa kita harus cinta Syam? Syam adalah standar iman di akhir zaman. Berikutnya yang keempat. Kenapa kita harus cinta Syam? Masya Allah, Masya Allah. Ternyata di Syam inilah nanti dinobatkan oleh Rasulullah. Saya bacakan hadisnya berikut ini. Kita sampai jam berapa? Baik, alhamdulillah. Sabar sampai jam 12. Saya akan berhenti jam 11:30. Kalau ada yang mau tanya jawab silahkan, jika tidak saya langsung cigin pergi jauh. Ada hal yang mau saya kejar lagi, tetapi ini penting Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus korek kantongnya sebanyak-banyaknya. Kalau enggak percuma saya datang kemari. Kita akan bakar lagi semangat para mujahidin di sana, kaum muslimin di sana, agar mereka tetap bertahan hidup dan ada perpanjangan perjuangan di sana. Setuju tidak? Baik. Jawabannya nanti. Jawabannya nanti. Panitia jangan berdiri dulu, belum saatnya. Kalau berdiri kini keluar yang warna-warna hijau, warna-warna abu-abu. Itu nang keluar beko. Ambo ingin keluar tu nang merah-merah. Ah, ha, nak do keluar leh, lapihkan cincin amehnyo. Lapihkan nanti yang tengah amehnyo, ya. Kau perlu kunci onda agi yang sinan sekali. Ha, itu baru namanya pemuda akhir zaman. Baik, yang keempat. Kenapa? Ternyata Syam di akhir zaman adalah nubuat Nabi. Nabi mengatakan, sebaik-baik manusia di akhir zaman akan datang dan masuk ke negeri Syam. Sebaik-baik manusia di akhir zaman akan datang dan masuk ke negeri Syam. Orang-orang terbaik di akhir zaman akan berkumpul di Syam. Subhanallah. Orang-orang terbaik itu kalau Bapak ingin lihat di manakah mereka di akhir zaman, tempat pusat berkumpulnya manusia-manusia terbaik di akhir zaman. Pusat berkumpulnya manusia-manusia terbaik. Kenapa dikatakan tempat berkumpulnya manusia terbaik di akhir zaman? Begini Bapak Ibu. Rasul bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wa la man khadalahum." Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang terang-terangan berperang dan membela kebenaran dan bergerak di atas kebenaran. Mereka tidak bisa dikalahkan dan mereka tidak akan peduli dengan cacian orang yang mencaci seluruh muka bumi, mereka tidak peduli. Mereka senantiasa eksis dan zahir. Sampai yang terakhir dari mereka berperang di belakang Nabi Isa. Maksudnya sampai akhir zaman. Di hadis yang lain, sampai mereka memerangi Dajjal. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, Allah unggulkan mereka di atas lawan-lawannya. Dan mereka terus berperang di atas kebenaran. Sampai mereka seluruhnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sampai tegak khilafah fase kelima. Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, sungguh demi Allah aku benar-benar mendengar Malik bin Yukhamir berkata, guru kami Muaz bin Jabal menyampaikan, ketahuilah orang-orang yang dimaksud dalam hadis ini adalah wahum bisyami. Mereka adanya di Syam. Mereka adanya di Syam. Ternyata manusia-manusia terbaik itu adanya di Syam. Jadi kalau ada sekarang orang yang jenggotnya hampir sampai ke pusar, sorbannya sebesar pelek beca, kemudian celananya cingkrang sampai sebetis, merasa paling sunnah tapi mencaci maki orang-orang beriman yang sedang berjuang dan berjihad di negeri Syam, ketahuilah mereka adalah orang-orang yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang keluar, tidak berpihak, yang menyerang, tidak bersama dengan penduduk Syam, mereka adalah syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Walaupun jenggotnya dari sini sampai ke Jakarta panjangnya, tapi mencaci maki para mujahidin yang ada di Palestina, para mujahidin yang ada di Hamas, para mujahidin yang ada di Syria, mencaci maki mereka, menganggap mereka sebagai khawarij, sebagai bughat, maka mereka adalah syirarun nas, sejahat-jahat dan seburuk-buruk manusia. Jidatnya hitam, perutnya kempes banyak puasa, tetapi menghina para mujahidin, menganggap semua-semua yang ikut dengan mereka dianggap sebagai teroris dan segala macamnya. Demi Allah, mereka syirarun nas, seburuk-buruk manusia di muka bumi Allah ini. Selanjutnya yang kelima, kenapa kita harus mencintai bumi Syam? Di bumi Syam inilah nanti tegak khilafah Islamiyah fase yang kelima. Ya, khilafah yang kelima, khilafah penutup. Khilafah kelima penutup akan wujud di sini. Ya, khilafah kelima wujudnya di sini. Terciptanya janji Allah Al-Quran surat 24 ayat 55 itu di bumi Syam. Bukan di Mekah Pak, bukan di Madinah. Kenapa kita harus cinta dengan Syam? Ternyata Syamlah tempat yang dijanjikan. Wujudnya janji Allah surat An-Nur ayat 55. Yang keenam, kenapa harus kita cinta kepada bumi Syam? Karena di bumi Syamlah nanti manusia dari nabi yang agung dan mulia, termasuk ulul azmi, Allah turunkan Nabi Isa, Allah turunkan nanti, ya, Isa Allah turunkan di bumi Syam, tepatnya di masjid yang ada menara putihnya, dan itu adalah masjid Jami Amawi di Damaskus. Di sana, bukan di atas Ka'bah, bukan di Masjid Nabawi, tetapi di Syam Nabi Isa akan turun. Nabi Isa ini yang membawa kemenangan besar nanti bersama Imam Al-Mahdi, masya Allah, ya. Yang keenam, yang ketujuh, kenapa kita harus cinta dengan bumi Syam? Bapak tahu, ibu tahu, bu, sejak bumi ini ada, sejak Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat, apakah fitnah yang paling berbahaya untuk anak cucu Adam? Dajjal. Dajjal. Bapak tahu siapakah yang sanggup mengalahkan Dajjal? Hanya Nabi Isa yang sanggup membunuhnya. Tidak ada yang lain. Bapak ibu tahu di manakah bumi yang pantas untuk terbunuhnya Dajjal ini? Bumi itu pasti bumi yang bisa meredam fitnah terbesar, adalah bumi yang paling besar berkahnya. Ternyata Rasulullah mengatakan Dajjal akan dibunuh oleh Isa di pintu Lut Palestina. Palestina adalah Syam, ya, tempat terbunuhnya Dajjal. Allahu Akbar. Jadi tempat itu cuma di situ bisa memadamkan api fitnah begitu besar, berarti tempat itu lebih besar lagi keberkahan dan kekuatannya. Betul tidak? Ya, tempat dibunuhnya Dajjal. Pertanyaan berikutnya yang ke-8. Kenapa kita harus cinta dengan bumi Syam? Rasul mengatakan bumi jihad yang tidak pernah putus dalam keberkahan jihad adalah Syam. Sampai kapan jihad di sana? Sampai Dajjal dibunuh. Sampai Nabi Isa turun. Sampai Dajjal dibunuh. Artinya bumi yang resmi memang terbuka dan terdaftar resmi di langit sebagai bumi jihad yang diberkahi adalah Syam. Syam. Syam. Ya. Syam. Pusat jihad sepanjang zaman. Maka dengan ini hati-hati. Orang-orang yang sok merasa paling sunnah di Indonesia, orang-orang yang sok merasa paling mengikuti manhaj salaf di Indonesia, hati-hati lisannya. Dijaga lisannya. Dengan para mujahidin yang sedang berjihad di negeri Syam. Para mujahidin saat ini dituduh oleh Amerika, oleh PBB, Hamas teroris apa tidak? Hamas dituduh teroris oleh PBB apa tidak? Ikhwanul Muslimin dituduh teroris oleh PBB dan Amerika apa tidak? Kemudian para mujahidin seluruhnya yang berjihad di negeri Syam dituduh teroris oleh Amerika, oleh PBB apa tidak? Dan mereka di Syam, kaum muslimin, ketahuilah pusat jihad yang paling diridhoi, paling diberkahi oleh Allah. Berarti pusat jihad yang berkumpul di sana adalah para mujahidin. Bukan ISIS, ya. Bukan ISIS, saya tegaskan, bukan ISIS. Tetapi memang para mujahidin yang bening akidahnya, yang lurus ibadahnya, yang cinta dengan saudara muslimnya, yang tidak mengkafirkan semua orang di luar kelompoknya. Beda dengan ISIS, kafir semua orang yang di luar kelompoknya. Marah kepada saya yang ISIS di sini, tafadhol, ya. Saya berbicara ini dengan ilmu. Saya berbicara dengan fakta, dengan dalil. Maka sebaiknya berpihaklah dengan para mujahidin selain daripada ISIS. Yang ke-9, kenapa kita harus cinta dengan bumi Syam? Kenapa kita harus cinta dengan bumi Syam? Yang ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-9. Orang yang beramal, orang yang loyalnya, orang yang infak dan sedekahnya, orang yang doanya mengalir untuk bumi Syam, maka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai stempel para kekasihnya. Masya Allah. Kalau begitu, apakah Bapak Ibu tidak mau dapat stempel orang-orang yang Allah cintai? Kalau mau dapat stempel itu, cintailah bumi Syam. Cintailah perjuangan bumi Syam. Doakan mereka. Bantu mereka. Pergilah dengan fisik. Bawa nyawa. Bawa harta yang ada. Biarlah nama yang tinggal pulang. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh loyalis, ya, kepada bumi Syam adalah orang-orang yang Allah cintai. Kepada Syam adalah orang-orang yang Allah cintai. Adalah otomatis kebalikan dari ini, siapa yang benci dan menyatakan bara berlepas diri daripada Syam, sudah otomatis Allah juga benci kepadanya. Allah juga bara kepadanya. Kaum muslimin, Bila bapak menyimak ini, maka bergembiralah wahai bapak ibu. Syams sekarang sudah bangkit dengan bentuk yang paling murni, bentuk yang paling steril. Ya, mereka sudah tahu bahwa Amerika, bahwa Yahudi, seluruh mereka adalah musuh-musuh Islam yang teramat sangat nyata. Dan mereka sudah merindukan satu kalimat saja. Kalimat mereka adalah hayya 'alal khilafah. Hayya 'alal khilafah, seruan seluruh rakyat, anak-anak kecil, seluruh mujahidin yang ada di Palestina, yang ada di negeri Syria, seluruh mujahidin yang ada di Lebanon, Yordania. Bahasa mereka cuma satu, hayya 'alal khilafah. Mereka sadar bahwa khilafah yang diamanahkan Allah adalah di negeri mereka. Dan 17,000 bala tentara dari manusia-manusia beriman seluruh dunia menuju meluncur ke arah Syam. Mereka mengumandangkan satu kalimat saja, hayya 'alal khilafah. Khilafah makin diperangi, berarti makin dekat tandanya dia akan kembali wujud. Khilafah itu tidak akan tegak dengan seminar. Khilafah tidak akan tegak dengan simposium, dengan ceramah-ceramah. Tetapi menyeminarkan, melakukan simposium tentang khilafah, mensyiarkan bahagian yang penting dan perlu. Tetapi dengan itu khilafah tegak? La. Di dalam hadis Imam Ahmad, Rasul mengatakan, khilafah hanya akan tegak bil jihad. Bunyi hadisnya gimana Pak Ustaz? Bapak tahu yang menjadi khalifah nanti siapa? Yang menjadi khalifah nanti siapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi yang akan menjadi khalifah di fase kelima nanti. Imam Mahdi, pusat kekhalifahnya di mana? Di Palestina. Imam Mahdi menuju puncak khilafah gimana caranya? Coba baca. Tolong dong dibaca hadis-hadis sahih Rasulullah. Penaklukan demi penaklukan, perang demi perang yang dilalui oleh Imam Mahdi dalam rangka mempersatukan umat Islam seluruh dunia dan dalam rangka menumbangkan seluruh kekuatan timur dan barat, lalu baru terakhir khilafah tegak. Berarti khilafah tegak di akhir zaman adalah dengan jihad, dengan perang, bukan dengan seminar. Seminar ini penting untuk mensosialisasikan fikrah ideal tentang wujud khilafah Islamiyah. Bukan kita mengatakan tidak penting, tapi bukan dengan itu khilafah akan didapat. Khilafah akan didapat adalah dengan darah. Khilafah akan didapatkan dengan jihad. Khilafah akan didapatkan dengan pengorbanan. Dan khilafah akan tegak nanti insya Allah ta'ala dengan sesuai dengan yang telah Allah sunnahkan, yaitu bil jihadi wal qital la ghair. Fase keempat, kita sedang ada di fase menuju kepada jihad global. Bapak ibu yang kami muliakan, Islam ini satu apa ju ibu, indah satu apa ju ibu, Islam ini akan tetap sedang menuju bangkit sekarang. Tapi kalau apa ibu satu, seluruh pahala besar dalam amal jamaah ini bapak ibu mendapatkannya, sekecil apapun amalan bapak, yang penting ikut andil di dalamnya. Kawan-kawan kita yang dari Yayasan Amal Indonesia Syam ini kiprah mereka. Mereka sabung nyawanya untuk berangkat ke sana, Pak. Resiko mereka ini meninggal itu besar atau tidak? Ke sana itu peluang peluru nyasal atau ditujukan pada mereka itu ada. Peluang kena bom itu ada. Lah mereka bantu bapak-bapak ibu-ibu mengantarkan cinta ke sana. Yang mereka bawa adalah apa yang bapak titipkan. Yang mereka tanggung risikonya apa? Siap untuk dicap stempel teroris. Siap untuk ditembak di sana. Siap untuk kena bom di sana. Betul tidak? Istrinya waktu dinikahi sudah tanda tangan belum? Ini kawan-kawan yang di Yayasan Amal Indonesia Syam. Para istri dikasih tahu bahwa kontrak menikah dengan saya adalah kontrak siap jadi janda cepat. Mereka yang mengantarkan bantuan cinta bapak. Mereka yang mengantarkan kewajiban bapak ibu kepada mereka. Maka jangan tanggung-tanggunglah nitip bantuan. Ini bukan sifatnya bantuan saja tapi kewajiban, Pak. Kewajiban, Bu. Maka bapak ibu saya yakin. Udah minggu kemarin Pak Ustadz, saya bertanya pada bapak ibu. Makan minum itu sekali seminggu atau tiap hari? Tiap hari atau sekali seminggu? Kan ada yang bahasanya begitu. Baru dua minggu yang lalu sudah ada acara kayak gini, sekarang acara lagi walaupun penyelenggaranya lain. Pertanyaan saya, makan minum itu tiap hari atau sekali dua minggu? Tiap hari. Perang yang ada di sana itu butuh senjata, butuh peluru tiap hari atau sekali seminggu? Tembak musuh, ceder, sudah. Tunggu minggu depan. Begitu. Tunggu datang bantuan lagi. Enggak kayak gitu kan. Satu peluru itu berapa harganya Pak? Tanya sama tentara, tanya sama polisi. Saya enggak tahu. Entah 5.000 harganya satu peluru, entah 10.000, entah 15.000, saya enggak tahu. Tapi kalau harganya 20.000 saja satu butir, bapak infak satu peluru 20.000. Sekali tembak baru itu Pak. Jadi itu. Jangan begitu pikirnya. Kalau bapak punya senjata, bapak ada 6 pemanya isinya di dalam. Bapak ingin isi enggak ke 6-6-nya? Kalau-kalau bapak yang ada di sana, bapak tentu ada ingin cadangan juga kan? Nah itu Bapak fikir. Bapak fikir seperti itu Bapak Ibu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Maka orang sakit juga butuh perawatan tiap hari. Butuh obat tiap hari. Butuh dokter tiap hari. Mereka bukan robot yang kalau ada dana baru dilanjutkan perawatannya. Nggak ada dana stop dulu ya. Bukan gitu, mereka makhluk hidup kayak kita manusia. Dan mereka manusia-manusia terbaik. Cinta pada mereka wujudkan dengan pengorbanan maksimal dari kita untuk mereka. Jadi maaf-maaf ini, yang kira-kira bisa memberikan bantuan 50 ribu, 100 ribu, lalu dia berikan bantuan 10 ribu di mata Allah, dia bakhil. Bakhil, sementara dia mampu. Paika mol-mol, paika lapo-lapo, bok piti 100 ribu, 200 ribu, kurang. Tapi paika musaji, bok piti 50 ribu untuk disedekahkan, teraso banyak. Padahal yang dipergikan akan diminta pertanggungjawaban. Yang diinfakkan itulah yang menyelamatkan, dan itulah harta kita. Kenapa berpikirnya kita tidak maksimal seperti itu? Pak Ibu, Bu, Ibu, Ibu ada Al-Quran kan? Coba buka Bu, surat Ali Imran, surat yang ketiga. Buka Pak, surat Ali Imran, ayat yang ke-133, 134, 135. Tolong dibuka ayatnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha." أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Berlomba-lombalah kamu menuju kepada keampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya seluas seluruh langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ayat berikutnya, alladzina yunfiqun fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa mengeluarkan harta mereka untuk membela agama Allah, untuk kepentingan agama Allah, untuk membela saudara-saudara mereka yang sedang berjuang di jalan Allah. Hisarra wadharra, dalam keadaan ekonomi mereka lapang, mereka kuat berinfak. Dalam keadaan ekonomi mereka sempit, mereka tetap berinfak. Lah ini ya, ini Pak. Kalau berinfak dalam keadaan ekonomi lapang, PT sedang banyak, normal. Tapi mampu berinfak dalam keadaan sempit ekonomi kita, dalam keadaan terhimpit beban hidup kita, masih mau berinfak untuk saudaranya di Palestina dan Syria, maka inilah dia, wallah yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang muhsinin. Muhsin itu Pak, level orang yang ada di dalam Islam yang tertinggi. Umat Nabi ini ada 3 level. Level paling bawah muslim namanya. Level pertengahan mukmin namanya. Level paling tinggi muhsin. Siapa ciri-ciri muhsin? Orang yang senantiasa berinfak di ketika lapang, di saat sempit. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, kenapa kita harus cinta kepada bumi Syam? Kenapa kita harus tunjukkan tanda cinta kita kepada mereka? Jadi setiap ada acara begini, tabungan yang kita masukkan tiap hari kita nabung, niatkan ya Rob, ini untuk bumi tercinta Syam. Nabung. Besok nabung lagi ya Rob, ini untuk bumi tercinta Syam. Nabung lagi. Dengar ada kabar acara begini dibuat. Dan orang yang melaksanakannya memang betul-betul telah bolak-balik mengantarkan bantuan kita. Buka tabungan itu, bawa. Datang kemari Pak, adanya 300 ribu, masukkan 300 ribu. Ada terkumpul 500 ribu, masuk 500 ribu. Pulang nanti mulai lagi nabung tiap hari. Dengar 3 minggu kemudian ada lagi acara macam ini. Ini Indonesia, Yayasan Amal Indonesia Syam ini, enggak hanya satu kali ini. Mungkin bulan depan buat lagi acara. Bapak, Ibu jangan sampai berkata, ah acara lu balik ya, pasti mengumpulkan dana lu balik ya. Kalau begitu ada bahasanya, wallahi demi Allah, ini tidak pantas menjadi ahli surga Aden. Justru ketiga, alhamdulillah tabungan dan berarti lah bisa dibuka balik. Harusnya begitu Pak, bangga dia, senang dia. Orang-orang yang akan membantu mengantarkan bantuannya ke sana sebagai bukti cintanya agar Allah cinta kepadanya, sudah datang kembali buat lagi acara. Senang malah Pak, tenang. Malahnya Bapak Ibu datang ke kantor mereka, ini bantuan kami walaupun gak banyak, hanya 500 ribu, tolong ya sampaikan ya, saya mau ini sampai pada mereka. Begitu Pak. Makanya Yayasan Amal Indonesia Syam ini, saya tanya kemarin, maaf saudaraku, saya tanya sama beliau langsung, betul tidak? Maaf saudaraku, ini panitia kan makan di restoran, makan jumlahnya kan cukup banyak, mobilisasi kesana kemari kan butuh bensin, ya? ini dari dana ngumpul tadi atau gimana? Kalau iya katanya, pertama saya akan berhenti langsung bersama mereka, tidak mau lanjutkan. Yang kedua, saya akan bayar langsung sendiri. Saya siap itu Pak, saya siap bayar sendiri. Saya tidak mau uang ini jadi untuk makan. Ternyata jawaban beliau sudah bagus, sesuai syariat. Saya senang dan tenang langsung. Apa katanya? Tidak Ustadz, ini ada satu kas khusus, tabungan khusus yang dijalankan kepada jamaah khusus untuk operasional. Nah kalau begitu ini sudah benar. Ya, sudah tenang saya. Tapi kalau seandainya diambil dari sini, walaupun 10%, 10% keceknya, tapi dari dana yang Bapak niatkan untuk Palestina, mereka sudah berkhianat. Tapi mereka tidak melakukannya, alhamdulillah. Karena waktu multaqa ulama kemarin, di mana? Di hotel apa namanya itu? Ada yang menyampaikan kepada saya, Pak Ustadz, tolong nasihatkan kepada Yayasan Amal Islam, Indonesia Syam, agar berhati-hati dengan dana umat untuk Suriah, untuk Palestina. Kenapa saya bilang? Begini. Oke, saya akan tanyakan. Udah saya tanyakan. Dan kalau jalurnya, prosedurnya begitu, berarti sudah benar. Bapak Ibu harus tenang. Ya, Bapak Ibu harus tenang. Berarti dana Bapak Ibu insya Allah ta'ala murni untuk kesana. Adapun yang untuk personal, makan, minum, biaya penginapan, ustaz, segala macamnya, semuanya sudah dianggarkan dari tabungan khusus yang dijalankan. Khalas, ini selesai. Ya, Bapak Ibu, jangan lagi congkel-congkelnya. Setan banyak kok dalam masalah seperti itu, banyak setannya tuh. Hati-hati tuh, masukkan lewat Yais, Yais namanya. Yayasan Amal Indonesia Syam, itu banyak tuh inyo, Pak Inyo, pitinyo tuh. Setan menyebarkan isu agar bantuan tidak sampai ke sana. Tabayun langsung kepada yang punya kerja. Ternyata bukan seperti itu. Agar ini jelas saya umumkan begini dalam rangka membantu lancarnya kerjaan saudara kami, ya. Kader-kader saya ini adalah generasi yang dulu kita bina, sekarang sudah jadi manusia. Dulu manusia juga, ya. Tetapi sekarang sudah menjadi manusia berguna untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya ingin pastikan yang sudah berjalan, coba yang sudah berjalan kira-kira mana yang belum didatangi, datangi. Nya ada orang pura-pura lalu tuh. Ah, datangi yang pura-pura lalu tuh. Digabiknya seketek. Bapak Ibu, yang tadi mengeluarkan baru sedikit sebelum Bapak nanti menyesal, karena setiap orang meninggal, kata Rasulullah, dia akan menyesal. Penyesalannya dan ratapannya adalah dia ingin balik ke dunia, dia ingin bersedekah sebanyak-banyaknya. Nah, sebelum itu terjadi, karena Bapak semua insyaallah Ibu-ibu akan menjadi calon-calon mayat, betul tidak? Nah, sebelum itu terjadi, banyakkan tabungan akhiratnya. Dibanyakkan. Salah satu pintunya adalah melalui Yais. Ya. Baik. Ini jalankan. Cari yang angka-angkanya paling tinggi lah. Karena Rasulullah mengatakan, mana qasa malun min sadaqah. Harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang. Bal yazdad. Tapi dia akan terus bertambah. Jadi harta yang disedekahkan inilah yang akan membuat harta yang lain bertambah, Pak. Kalau Bapak tahan, maka Bapak akan menyesal merugi. Karena doa setiap pagi malaikat adalah, ya Allah, yang menahan-nahan hartanya hari ini, hancurkan seluruh hartanya, ya Allah. Yang lain mereka berdoa, ya Allah, yang mau mengeluarkan hartanya di jalan yang kau ridhoi dan kau cintai, ya Allah, kembang biakkan hartanya, tambahkan lagi hartanya. Itu doa dua malaikat tiap pagi, Pak. Nah sekarang, kita aminkan doa malaikat dengan cara keluarkan yang terbaik, Pak. Insya Allah ta'ala menjadi penyelamat dan menjadi pengembang biak harta kita yang lain. Ya, demikian. Baik, yang belum punya kitab ini, di luar sana ada, tolong didapatkan dan dibaca. Maka Bapak akan cerdas menanggapi akhir zaman dengan benar, bicara dengan orang lain pun Bapak ada dalil. Ini ayatnya, ini hadisnya. Lihat halaman sekian, ini akan terjadi, kata Rasulullah, ini antisipasinya. Ini amalan kita yang harus segera kita kerjakan dan sebagainya. Baik, tidak ada lagi. Sebelum ini diumumkan, saya buka dulu tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya jawab, tapi tidak lama ya. Saya buka paling lama hanya 15 menit. Barakallahu fiik. Namanya siapa tadi? Abi. Terima kasih Abi, silakan duduk dulu. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Tolong dibaca Al-Qur'an surat Al-Maidah yang dulu menjadi pemersatu kita, surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 51. Coba lihat ayat 54-nya. Ternyata 51, 52. Orang-orang yang anti dengan ayat 51, sementara dia orang Islam, jelas dia adalah munafik. Lalu ayat 52-nya, Allah akan hukum mereka dengan hukuman yang sangat berat. Allah akan tunjukkan aib mereka. InsyaAllah sambil menunggu Bapak Wali Kota kita yang sedang dalam perjalanan, sebentar lagi akan sampai kemari, ya. Yang ketiga, ayat 53-nya mempertegas tentang masa depan orang-orang munafik dan masa depan orang Islam yang kuat agamanya. Ayat yang ke-54 Allah sebutkan bahwa setelah itu akan muncul generasi tangguh. Generasi tangguh, generasi yang kebal, generasi yang tidak akan bisa ditaklukkan, dan generasi ini adalah generasi penakluk. Coba lihat ayat 54-nya. Kira-kira Ananda Abi mau enggak menjadi salah satu di antara orang kayak gitu? Insyaallah. Tetapi syaratnya adalah Al-Maidah 54. La yakhafun laumata laim. Mereka tidak takut, mereka tidak khawatir dengan cacian, celaan, penghinaan orang-orang yang mencaci, yang menghina, yang melecehkan. Mereka tetap istiqomah, mereka tetap eksis, mereka tetap bertahan dan sabar. Mau enggak begitu? Begitu. La yakhafuna laumata laim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wama da'fu wama istakanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Betapa banyak orang-orang yang berperang dan berjihad bersama para nabi-nabi. Orang-orang itu punya karakter fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak menjadi lemah ketika mereka mendapatkan ujian di jalan Allah. Wa ma da'ufu, mereka juga enggak mau menyerah, mengalah. Wa mastakanu, mereka juga enggak mau mundur. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi jangan jadikan celaan cacian orang, enggak remeh kita, enggak nganggap apa-apa, itu menjadi asbab untuk kita enggak berani lagi bangkit. Salah. Harusnya apa? Peduli amat sebodoh. Saya mau ditaruh di mana, mau dianggap jadi apa terserah. Mau jadi tukang cuci, mau jadi tukang angkat barang, mau jadi tukang sopir, mau jadi tukang ganti ban, mau jadi apa saja, atau mau suruh paling depan, pokoknya saya masih ada di dalam gabungan para pejuk. Gak peduli mau saya ditaruh di mana, gak peduli saya mau dianggap tidak ada, malah itu lebih bagus. Saya lebih leluasa menunjukkan ikhlas saya kepada Allah. Ya kan? Kayak Khalid bin Walid loh. Khalid bin Walid, beliau itu sedang di puncak-puncaknya kejayaannya. Di masa Umar bin Khattab, sedang berperang melawan Persia. Diterima surat oleh Khalid bin Walid. Isi surat beliau dipecat, Pak. Dipecat tagak, gak jadi salahnya apa doh. Ketika dibaca surat pemecatan, dia gulung surat itu dengan baik. Mimik mukanya tidak sedikit pun berubah, semangatnya tidak sedikit pun kendur. Perjuangan dia tuntaskan. Setelah selesai dan menang, baru dia umumkan, saudara-saudara semua, tadi ketika peperangan berkecamuk, saya terima surat ini dari pemimpin tertinggi kita, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bahwa isinya saya dipecat menjadi panglima tertinggi dalam pertempuran-pertempuran ini. Maka dengan ini saya mengatakan, mulai hari ini bukan saya lagi pemimpin komandan kalian, tapi Umar bin Khattab langsung mengangkat Fulan bin Fulan. Silakan loyalitas kalian tertinggi dan kepatuhan kalian kepadanya. Sejak hari itu, Pak, kecewa enggak Khalid bin Walid? Jadi hilang semangat enggak dia? Ternyata orang-orang dan sejarah membuktikan beliau tetap paling di depan dalam pertempuran. Semangat beliau paling hebat, dan beliau tetap tidak pernah sedikit pun, tidak pernah sedikit pun merubah semangatnya, dan tidak pernah sedikit pun untuk ingkar daripada pemimpinnya. Apa yang disuruh dia pasti mau. Ketika diminta pendapat bagaimana strategi ini, dia akan berikan ilmunya ketika diminta. Lalu orang-orang pada bertanya, wahai Pak Khalid, Khalid bin Walid ya, wahai Pak Khalid, kami heran melihat engkau dipecat tanpa ada kesalahan, tapi engkau tidak tersinggung, engkau tidak kecewa, engkau tidak sedih, dan semangatmu tetap seperti sedia kala. Maka apa jawaban daripada Khalid bin Walid? Saya ini berperang bukan karena Umar bin Khattab. Saya ini berperang, ahlan wa sahlan, ya maulana. Ya, ahlan wa sahlan. Saya ini berperang bukan demi Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, bukan. Saya ini berperang bukan demi Rasulullah, kekasih kita bersama, bukan. Saya ini berperang demi Allah, karena Allah, untuk agama Allah. Maka saya tidak peduli. Yang penting saya masih diizinkan ikut berjuang bersama-sama. Saya tidak peduli mau paling di depan, mau di belakang, mau di mana saja, sebagai apa saja. Yang penting tetap salah seorang di antara pejuang. Dan saya akan berikan kontribusi semampu yang saya bisa. Masya Allah, ini teladan buat kita semua, Pak. Jangan selama ini memimpin organisasi tiba-tiba dijadikan anggota lalu kecewa, tinggalkan organisasi itu bergabung pada yang lain. Hah? Adenlah senior, aden kau sendiri ragui. Senindaknya jadikanlah aden penasehat. Indak jadi ketua, indak malah jadi penasehat, bagailah. Itu menandakan orang ini enggak ikhlas, Pak. Orang ikhlas itu dia enggak peduli. Ditaruh di mana saja, yang penting dia eksis, dia akan berikan kontribusinya. Untuk apapun dia siap. Yang penting jangan dikeluarkan dari barisan perjuangan ini. Mau tidak Bapak Ibu seperti ini prinsip kita? Mau tidak seperti ini karakter kita? Maka jangan mudah cepat cemen, Pak. Jangan mudah cepat ngambek. Jangan cepat mudah kecewa. Kecewa dengan organisasi, kecewa dengan kelompok saya. Kenapa? Saya senior, saya paling tua, masa pemimpinnya anak kecil. Lalu saya diperintah-perintah, di mana harga diri saya? Ini menandakan orang enggak ikhlas. Orang ikhlas itu enggak peduli mau siapapun yang naik. Walau ammarakun abdun habasyi, sekalipun anak kecil yang diperintahkan Nabi, yang diperintahkan oleh ulil amri kita sebagai pemimpin kita, dan itu pun dari ras budak, dia yang menjadi pemimpin. Atilah dia, patuhilah dia. Begitu ya, cukup sampai di sini. Semoga Allah menerima amal soleh kita barusan, baik zikir kita, mendengarkan ilmu, berdoa, Allah kabulkan seluruhnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberi rezeki oleh Allah semakin kuat imannya, semakin tersaring menjadi mukminin haqqan, dan semakin selamat dari kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah demikian saja dari saya. Mudah-mudahan tadi yang baru terkumpul baru 40 juta. Rasanya 40 juta ini kalau jujur di antara kita beberapa orang saja sudah selesai. Dan ini sebanyak ini, Pak, saya rasa ini angka yang sangat kecil menunjukkan cinta. Walaupun ini sudah alhamdulillah, tetapi masih ada di antara kita yang mampu lebih daripada ini. Tolong antarkan lagi kepada panitia. Dan semoga Bapak diberkahi oleh Allah, Ibu diberkahi oleh Allah, hartanya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum punya kitab kami, Zikir Akhir Zaman dengan ensiklopedia akhir zaman, silahkan didapatkan di luar. Dan tolong dibaca, dan kita jadikan ini sebagai panduan menghadapi fitnah dan petaka-petaka akhir zaman kita. Mari kita baca surat Wal Asri bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.